إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله إن شاء الله pada kesempatan di malam hari ini kita duduk sejenak melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid wa huwa haqqullah 'alal 'abid karya al-Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semua dalam rangka belajar kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Ayo lihatlah Quran rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memasuki pembahasan yang keenam atau bab yang keenam, yaitu babun minasyirku lubusul khalqati wal haiti wa nahuhima tiraf'il mula audaf'ihi. Ayat wa talqiram a'imani wa rahimahumullah. Ini diantara bab yang sangat penting untuk kita pahami. Dengan memahami bab ini dengan pemahaman yang menitikberatkan apa yang diinginkan oleh penulis, insya Allah kita banyak memahami permasalahan terkait dengan masalah ahkamu sebab, ahkamul asbab. Ayuh lihatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Babu minasyirki lubusul khalqati wa nahuhima wa wal khayti wa nahuhima tiraf'il bala awdafi'i. Bab termasuk syirik memakai halqati, benda yang melingkar, wal hayit, sesuatu yang dijahit, wanahuhima, atau yang semisal keduanya, irafil bala audafi, untuk menghilangkan bala atau menolaknya. Ayolah tarikiram rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pembahasan yang penting untuk kita pemahami. Ada beberapa hal yang penting untuk kita pahami pada bab ini. Yang pertama adalah keterkaitan bab ini dengan bab-bab sebelumnya. Keterkaitan bab ini dengan bab-bab sebelumnya. Keterkaitan bab ini dengan bab sebelumnya, di mana bab ini, bab yang keenam ini, dan bab-bab berikutnya, bab yang keenam ini dan bab-bab berikutnya merupakan tafsir bab sebelumnya. Pada bab sebelumnya, bab yang kelima, atau pada cetakan yang lain bab keenam, kita membahas tentang tafsir bab tafsir tauhid atau kalimat syahadat alla ilaha illallah. Pada bab sebelumnya kita membahas tentang makna, tentang tafsir dari tauhid, tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Nah, bab ini yang datang pada bab setelah tafsir tauhid, dan bab-bab berikutnya sampai akhir adalah merupakan penjabaran penafsiran secara detail satu persatu contoh-contohnya tentang tafsir dari tauhid atau tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Itu ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini bab ini, bab yang ke-6 ini atau bab yang ke-7 ini tentang termasuk syirik, memakai benda, melingkar, jahitan, dan semisalnya untuk menghilangkan atau menolak bala adalah tafsir dari kalimat tauhid yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Nanti bab yang setelahnya juga, bab yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, dan seterusnya merupakan penjelasan dari bab tafsir tauhid. Ini keterkaitannya, korelasinya dari bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Keterkaitan kemudian yang kedua, keterkaitan bab ini dengan bab, keterkaitan bab ini dalam kitab tauhid. Apa kaitannya? Kaitannya barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah annahu yatadhammanu dhikri syai'in mimma yudadu tauhid. Wa huwa iltimasu raf'i durri aw daf'ihi min ghayrillah li tahdhiri minhu fa inna tauhida yu'rafu bi diddih. Bab ini menyebutkan, bab ini mengandung annahu yatadhammanu dhikra syai'in, mengandung penyebutan sesuatu lawan dari tauhid. Bab ini mengandung atau menjelaskan sesuatu dari lawan dari tauhid, yaitu mencari bantuan dengan mencari bantuan dari selain Allah untuk menghilangkan kemudaratan atau mengangkat atau menolaknya, litahdhiri minhu, untuk memperingatkan hal itu termasuk kesyirikan. Fa inna tauhida yu'rafu bididdih. Karena tauhid itu diketahui dengan lawannya. Itu korelasi bab ini dengan kitab tauhid. Kenapa bab ini dimasukkan bab di dalam kitab tauhid? Atau penjelasan yang lainnya, kesimpulannya barakallahu fikum, dalam kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, beliau menempuh dua jalan dalam menjelaskan tauhid. Jalan yang pertama menjelaskan tauhid itu sendiri, macam-macamnya, bentuk-bentuknya. Dan jalan yang kedua adalah menjelaskan tauhid dengan menjelaskan lawannya. Bentuk yang kedua adalah menjelaskan tauhid dengan menjelaskan lawannya. Nah, pada bab yang ke-6 ini, beliau ingin menjelaskan tauhid dengan lawannya. Kalau kita mengetahui, menggantungkan sesuatu, mengikat sesuatu untuk menolak bala atau untuk menghilangkan bala merupakan perbuatan kesyirikan, maka tauhid adalah bertawakal hanya kepada Allah semata, menghilangkan, tidak memakai hal tersebut. Ini namanya menjelaskan tauhid dengan lawannya. Ini dua hal yang ditempuh oleh Syekh rahimahullah dalam kitabnya dalam menjelaskan tauhid. Menjelaskan tauhid itu sendiri atau menjelaskan tauhid dengan menjelaskan lawannya. Karena sesuatu itu bisa menjadi jelas dengan lawannya. Kita benar-benar mengetahui hakikat dari terang karena kita pernah mengalami yang namanya kegelapan. Kita benar-benar mengetahui hakikat sesuatu karena kita pernah mengalami lawan dari sesuatu tersebut. Betul-betul terbayang jelas, tergambar jelas karena kita mengetahui sesuatu dengan lawannya. Oh, Kemudian ayat hafal kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang berikutnya adalah pengertian dari sebab. Pengertian dari sebab. Apa itu sebab? Penting bagi kita untuk membahas masalah sebab, karena ini berkaitan dengan hal tersebut. Sebab adalah sesuatu yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang lain atau menolak dari sesuatu yang lain. Itu sebab. Sebab adalah yang dengan ilmu dapat mengantarkan kepada sesuatu atau menolak dari sesuatu. Itu sebab. Dapat mengantarkan untuk hal sesuatu yang kita bermanfaat buat diri kita. Itu sebab. Atau menolak mudarat dari diri kita. Itu sebab. Itu pengertian dari sebab. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang berikutnya yaitu yang keempat, ma'rifatu ahkamil asbab, mengetahui hukum-hukum terkait dengan sebab. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, annahu yajibu 'alal 'abdi an ya'rifa fil asbab salatata umur. Allahumma inni a'udzu bika min syarri. Seorang hamba wajib mengilmui tiga perkara dalam hukum sebab akibat. Seorang hamba wajib mengilmui tiga perkara dalam hukum sebab akibat. Ini kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di. Ahaduha an la yaj'ala minha sababan illa ma thabata Allah illa ma thabata annahu sababun syar'an aw qadaran. Yang pertama, hendaklah seseorang tidak menjadikan sesuatu itu sebagai sebab yang akan mengantarkan kepada sesuatu atau menghindarkan dari sesuatu, kecuali memang benar bahwa sebab yang dilakukan tersebut atau sebab tersebut adalah sebab yang terbukti secara syar'i atau qadari. Ini yang kedua. Ini yang pertama. Seseorang tidaklah menjadikan sesuatu itu sebagai sebab. Seseorang tidaklah menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, kecuali memang benar-benar sesuatu itu adalah sebab secara syar'i ataupun secara qadari. Secara syar'i datang dalilnya dari Al-Qur'an atau As-Sunnah, itu sebab. Seperti barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'an ada sebab atau obat. Obat bagi penyakit. Bagi obat bagi penyakit yang berada di dalam dada-dada manusia. Atau seperti datang dalam hadis habatul sauda juga sebab. Wal habatul sauda syifa'un min kulli da'in illa sam. Habatul sauda adalah obat bagi setiap penyakit kecuali kematian. Begitu juga dalil-dalil yang lainnya. Ini yang terbukti secara syar'i. Yang terbukti secara qadari, yang paling tahu adalah orang yang memiliki pengetahuan hal ini, yaitu para atiba, tenaga kesehatan, para dokter, melalui pembuktian ilmiah. Ini yang pertama yang harus diketahui. Tidaklah seseorang mengambil itu sebagai sebab, kecuali benar-benar hal itu terbukti secara syar'i dibenarkan secara syar'i ataupun qadari. Telah ditetapkan secara syar'i ataupun qadari. Kemudian yang kedua, an la ya'tamidal 'abdu 'alaiha bal ya'tamidu 'ala musabbibiha wa muqaddiriha ma'a qiyamihi bi masru' minha wa hirsi 'ala nafi' minha. Yang kedua, kata Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di rahimahullah, seorang hamba tidak bersandar kepada suatu sebab tersebut, tetapi dia bersandar kepada Allah, zat yang menjadikan sebab dan menakdirkannya, yaitu Allah. Bersamaan dengan itu, seorang hamba sungguh-sungguh melakukan sebab yang disyariatkan, demikian pula bersemangat melakukan sebab yang bermanfaat. Ini yang kedua, wajib bagi seorang hamba untuk bersandar hanya kepada Allah, tidak kepada sebab yang dia ambil untuk meraih manfaat yang diharapkan, atau tidak kepada sebab yang dia ambil untuk menolak mudarat yang dia khawatirkan, tidak. Tapi dia bersandar kepada pembuat sebab yang menakdirkannya dia bisa melakukannya, yaitu Allah. Yaitu Allah. Bersamaan dengan itu, dia bersemangat untuk melakukan sebab-sebab yang terbukti secara syar'i atau terbukti secara qadari. Dengan hatinya tetap bertawakal, dengan hatinya tetap bersandar hanya kepada Allah semata. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, an ya'lama anna al-asbaba mahma 'azmat wa qawiyat fa innaha murtabitatun bi qada'illahi wa qadarihi la khuruja laha anhu wallahu ta'ala yatasarrafu fiha kaifa yasha. Yang ketiga, yang wajib ketahui oleh seorang hamba, hendaklah seorang hamba mengilmui bahwa sebesar dan sekuat apapun sebab itu, hendaklah seorang hamba mengilmui sebesar dan sekuat apapun suatu sebab dalam menghasilkan apa yang diinginkan atau menghindarkan apa yang dia tidak inginkan, kita dia khawatirkan, tetap ia terikat dengan takdir dan ketentuan dari Allah. Tidak akan keluar dari ketentuannya. Allah yang mengatur hubungan sebab akibat sesuai dengan kehendak-Nya. Sebesar apapun sebab tidak akan berpengaruh, kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan ketetapan Allah. Semuanya tidak keluar dari ketetapan dan tidak keluar dari izin dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur hubungan sebab dan akibat sesuai dengan kehendak-Nya. Apabila Allah menghendaki, dia tetap menjadikannya sebagai suatu sebab yang menghasilkan akibat yang diharapkan sesuai dengan hikmah-Nya, supaya para hambanya bersemangat untuk melakukannya. Dengan hal itu hamba mengetahui kesempurnaan hikmah Allah. Itu ketika Allah mengaitkan suatu sebab, suatu akibat dengan sebab-Nya. Sebaliknya, apabila Allah berkehendak lain, Allah akan mengubah sebab tersebut sehingga tidak menghasilkan akibat yang dia inginkan, akibat yang dia harapkan sesuai dengan kehendak-Nya. Agar para hamba tidak lagi bersandar kepada sebab tersebut dan para hamba mengetahui kesempurnaan hikmah-Nya. Demikian pula, supaya para hamba meyakini bahwasannya pengatur alam semesta mutlak hanya milik Allah. Demikian pula seorang hamba, supaya para hamba meyakini bahwasannya pengaturan alam secara mutlak hanya milik Allah semata, dan kehendak yang mutlak tidak ada yang bisa membatasinya dan menghalanginya, hanyalah kehendak Allah satu-satunya. Kehendak yang mutlak, yang tidak ada yang bisa menghalangi, membatasi dan menghalangi, hanyalah kehendak Allah satu-satunya. Ini yang wajib diilmui dan diamalkan oleh seorang hamba dalam menyikapi seluruh hubungan sebab dan akibat. Kesimpulannya, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, ana coba simpulkan perkataan Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Seorang hamba harus mengilmui terkait dengan sebab tiga hal. Yang pertama, wajib seorang hamba ketika mengambil sebuah sebab, sebab itu benar-benar sebab yang terbukti secara syar'i ataupun qadari. Secara syar'i adalah ada dalilnya dari Al-Qur'an ataupun sunnah, secara qadari memiliki apa? Secara qadari yaitu terbukti secara ilmiah, secara medis bahwasanya itu adalah sebab untuk mengantarkan kepada sesuatu atau menghindarkan dari sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, secara hamba bersandar hanya kepada Allah saja. Secara hamba tidak bersandar kepada sebab, namun bersandar kepada Allah pembuat sebab tersebut yang menakdirkan dia bisa melakukan sebab tersebut. Bersamaan dengan itu, dia bersemangat untuk melakukan semaksimal mungkin sebab-sebab syar'i ataupun qadari. Yang ketiga, yaitu seorang hamba meyakini, mengilmui, meyakini sebesar dan sekuat apapun sebab, tidak bisa memberikan pengaruh kecuali dengan izin Allah. Terikat dengan takdir Allah, ketentuan Allah tidak keluar darinya. Ini barakallahu fikum, ahli khawatir kiram, rahimani wa rahimukumullah, yang harus dipahami terkait dengan masalah sebab. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang keempat, manusia dalam permasalahan sebab terbagi menjadi tiga. Manusia dalam permasalahan sebab terbagi menjadi tiga. Yang pertama, golongan orang yang mengingkari sebab. Mereka adalah golongan yang menafikan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti golongan Jabriyah dan Qadariyah. Golongan yang menafikan, meniadakan, menolak sebab, seperti golongan Jabriyah dan Qadariyah. Yang kedua, ini sesat. Karena mereka enam. Yang kedua, golongan yang melampaui batas dalam menetapkan sebab, sehingga mereka menjadikan sesuatu yang tidak disyariatkan sebagai sebab, seperti yang dilakukan oleh mayoritas ahli khurafat dari kalangan sufi dan selain mereka. Ada yang menolak sebab, seperti Jabriyah dan Qadariyah, atau yang sebab pemahaman dengan mereka. Ada orang yang melampaui batas dengan menetapkan sebab. Apa yang bukan sebab? Jimat dikatakan sebab, padahal bukan sebab. Tadi memakai apa? Halqati wal hayd atau yang semisalnya dianggap sebab, padahal bukan sebab. Itu merupakan kesyirikan. Ini banyak terjadi di mayoritas kalangan, mayoritas ahli khurafat dari kalangan sufi atau selain mereka. Yang ketiga, orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, yaitu orang yang mengimani adanya sebab dan segala pengaruhnya, akan tetapi mereka tidak menetapkan sesuatu sebagai sebab kecuali bila telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, baik secara syar'i ataupun takdir, itu sebagai sebab. Ini golongan orang-orang yang benar. Mengimani adanya sebab dan akibat, adanya sebab dan segala pengaruhnya, akan tetapi mereka tidak menetapkan sesuatu sebagai sebab kecuali yang bila telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, baik secara syar'i atau qadari, itu sebagai sebab. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Kita ayat al-Quran rahimani wa rahimakumullah. Empat hal yang penting pada pembahasan ini, insya Allah pada kesempatan yang akan lain, yang akan datang kita bahas pembahasan yang berikutnya yang penting untuk dipahami dari pembahasan ini. Barakallahu fikum, ayyuhal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Yaitu kesimpulannya, naam, kesimpulannya tadi bahwasannya bab ini, korelasi bab ini dengan bab sebelumnya, bab ini merupakan tafsir bab sebelumnya. Bab sebelumnya kan tentang tafsir tauhid kalimat la ilaha illallah. Nah, bab ini, bab yang keenam ini atau bab yang ketujuh ini dan bab-bab berikutnya merupakan tafsir perincian bab kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid, di mana Asy-Syaikh rahimahullah menjelaskan tauhid di dalam kitab tauhid ini dengan dua bentuk. Bentuk yang pertama dengan dua cara, yang lebih tepat dengan dua cara. Cara yang pertama menjelaskan tauhid itu sendiri, macam-macamnya, bentuk-bentuknya. Dan yang kedua, caranya kedua, menjelaskan tauhid dengan menjelaskan lawannya. Karena sesuatu itu akan menjadi jelas ketika kita mengetahui lawannya. Nah, bab yang keenam ini, yaitu saya menjelaskan tauhid dengan menjelaskan lawannya. Termasuk perbuatan syirik adalah memakai kalung, memakai jimat, atau yang semisalnya untuk menolak bahaya, untuk mengangkat bahaya, itu termasuk syirik. Berarti tauhid adalah lawannya, yaitu meninggalkan itu semua dan bertawakal kepada Allah. Kemudian yang ketiga, terkait dengan hukum sebab, wajib bagi kita tidaklah mengambil sebab kecuali benar-benar sebab itu terbukti secara syar'i dan qadari. Kemudian yang kedua, tidak bersandar kepada sebab tetapi bersandar kepada Allah. Yang ketiga, sebesar apapun sebab tidak akan berpengaruh kecuali dengan izin Allah, terikat dengan ketetapan dan takdir Allah. Kemudian hal yang keempat, bahwa saja manusia itu terkelompokkan menjadi tiga kelompok terkait dengan sebab ini. Ada yang menolak sebab seperti Jabriyah, Qadariyah dan yang sepemahaman dengan mereka. Ada yang menetapkan sebab tetapi berlebihan seperti orang-orang sufi, menetapkan sebab yang bukan sebab. Adapun yang ketiga, kelompok yang benar, yaitu dengan menetapkan adanya sebab dan pengaruhnya dengan izin Allah, namun tidaklah menetapkan sebab kecuali apa yang telah ditetapkan atau terbukti secara syar'i dan qadari. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.